salah duduk merko aku wis rasayang. Aku mundur duduk merko tresnoku wis ilang. Nanging aku iki ngerteni yen dirimu lebih sayang arek kae. Aku mundur alon-alon merko sadar aku sapa. Bukti goleki pas hatimu perih. Aku mundur alon-alon merko sadar aku sapa. Bukti kutuhno pas hatimu lara. Terima kasih.